السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، كمسلمين رحمني ورحمكم الله. الحمد لله kita berkumpul kembali di sini setelah kemarin kita bertemu dalam tausiah yang sudah kita sampaikan di sana adalah bagaimana menjaga nikmatul hidayah dan nikmatul ukhuwah. Tentunya menjaga nikmatul hidayah dan nikmatul ukhuwah memiliki sekian perkara. Ini bukan hanya dengan satu perkara, tapi kita jaga dan kita berupaya untuk menjaganya dengan beberapa perkara. Yang pertama sudah dibahas, yaitu kesabaran untuk istiqamah dan thabat ala sunnah dan menundukkan hawa nafsu. Dan itu barakallahu fikum yang sedikit dibahas di Ambon kemarin, bahwasanya seringkali manusia menyimpang dari hidayah, menyimpang dari sunnah karena hawa nafsunya, karena emosinya, karena ketidaksabarannya. Maka di sini kita akan lanjutkan bahwa yang berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah al-ilmu wal-ulama. Walaupun seseorang dalam keadaan dia berupaya untuk sabar, tetapi kalau dia tidak memiliki ilmu, sangat rawan kesalahpahaman. Sangat mungkin akan terjadi salah tafsir. Dan sangat mungkin akan terjadi salah penerapan. Bisa salah dalam menafsirkannya, salah dalam memahaminya, bisa pula salah dalam penerapannya. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, ahlus sunnah tidak akan berpisah dari al-ilmu wal-ulama. Ahlus sunnah enggak akan berpisah dari yang namanya talabul ilm, mencari ilmu. Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan di dalam ayatnya, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, pahamilah, berilmulah bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan bin a'azakumullah, kalimat tauhid la ilaha illallah tidak sesederhana terjemahannya. Memiliki makna yang luas, memiliki hak-hak tauhid, dan memiliki mawani', memiliki penghalang-penghalang yang akan merusak tauhid, yang semua itu harus kita pelajari. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Allah juga sudah berfirman bahwa tidak akan sama dan pasti akan berbeda antara orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Katakan, apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Ini walaupun bentuknya pertanyaan, tetapi maknanya bukan pertanyaan, tetapi pernyataan. Bahwa enggak akan sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Enggak akan sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Apalagi di dalam awal ayatnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirah wa yarju rahmat rabbih, qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Kata Allah, apakah sama orang yang berdiri dengan khusyuk di tengah malam dalam keadaan ruku, dalam keadaan sujud, dalam keadaan beribadah, yahdharu al-akhirah wa yarju rahmat rabbih, dengan mengharapkan rahmat Rabbnya dan menghindari azab di akhirat. Kemudian Allah katakan, lihatlah, apakah sama mereka yang tahu dengan mereka yang tidak tahu? Ikhwan bin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini tahu bermakna yakin. Sebab beberapa orang, beberapa kaum munafikin ketika ditanya, tahukah kamu tentang akhirat? Jawabnya tahu, tapi hati gak percaya. Ketika ditanya, tahukah kamu apa yang Allah persiapkan di dalam jannah, keridhoannya dan jannahnya? Ya, ada beritanya, riwayatnya, ayatnya. Alhamdulillah. Yahdikumullah aslih wa'alaikum. Tetapi apakah mereka para munafikin berupaya untuk menggapai surga dan keridhaan Allah? Apakah mereka berupaya untuk menghindari azab akhirah? Tidak, karena mereka tidak yakin. Ikhwan bin a'azakumullah, maka yang dimaksud adalah orang yang memiliki ilmu tentang akhirat, tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tentang hukum-hukumnya, tentang syariatnya, tentang sunnah-sunnahnya dengan yakin. Tentunya pasti akan berbeda. Saya tidak ragu mengatakan pasti akan berbeda. Ustaz, apakah enggak bilang insyaAllah? Pasti, karena Allah yang memberitakan, bukan saya. Karena Allah yang menyatakan, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي أَلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tentunya akan berbeda. Barakallahu fikum. Maka ta'allamu al-ilm minal ulama. Maka belajarlah ilmu dari para ulama. Dari sumber-sumbernya, dari mata airnya. Ikhwani fillah, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyambut para talibul ilmi dengan kalimatnya, marhaban bi talibil ilm, Selamat datang, wahai para pencari ilmu. Inna talibal ilmi tahaffuhul malaikatu bi ajnihatiha. Sesungguhnya talibul ilm, para pencari ilmu akan diliputi oleh para malaikat dengan sayap-sayapnya. Masya Allah, kemuliaan mereka. Dan didoakan oleh para malaikat, dan sampai hitan fil bahr, sampai ikan-ikan di lautan mendoakan ahlul ilm, atau mendoakan talibul ilm. Ikhwan ibn a'azakumullah, nasihat dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, alaikum bil ilmi fa inna talabahu ibadah. Atas kalian untuk mempelajari ilmu, karena mencarinya adalah ibadah. Dan belajarnya karena Allah itu adalah hasanah. Dan kemudian ketika dia ambil dari ahlinya, dari para ulama, itu qurbah, taqarrub ilallah. Mengajarkannya kepada orang lain, sedekah. Dan membahasnya, mendiskusikan, mencari dalil-dalil, merupakan jihad. Wa mudzakaratuhu tasbih. Dan mengingat-ingatnya, menghafalnya, itu tasbih. Ikhwan ibn na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Naam, kalimat subhanallah tasbih, kalimat Allahu akbar tasbih, semua itu zikir. Termasuk ketika para santri, para talibul ilmi menghafalkan hadis, menghafalkan ayat, menghafalkan dalil-dalil, itu juga zikir. Zikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Zikir mengingat syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga barakallahu fikum, semua kita, bukan hanya santri di pondok pesantren, semua kita, ustadznya dan yang juga di bawahnya, bapaknya dan juga anaknya, dan juga ibunya, istrinya, saudaranya, semuanya harus menjadi talibul ilm, harus mencari ilmu. Wajib. Mengapa? Apa yang kita bahas tadi dalam mukaddimah. Kalau kita tidak terbimbing dengan ilmu, dikhawatirkan kita akan salah paham dan kemudian bergeser dari jalan yang lurus. Dikhawatirkan nikmat al-hidayah tercabut. Saya ahlu sunnah. Tetapi ini tidak ngerti, itu tidak ngerti, ini tidak tahu. Sampai kemudian dia salah, tidak ada yang tahu. Karena sama-sama enggak mengerti. Dan kemudian mulailah bergeser sedikit demi sedikit, sampai tiba-tiba jauh bertemu dengan temannya yang talibul ilm, yang rajin belajar, terkejut. Kamu kok aneh? Kenapa begini? Kenapa begitu? Dia yang malah marah mengatakan, kamu yang aneh. Kamu kok begini? Kamu kok begitu? Berlebihan, melampaui batas. Akhirnya barakallahu fikum, terjadilah perpecahan. Berarti hilang dua perkara sekaligus. Hilang hidayah dan hilang ukhuwah. Terjadilah pertikaian. Terjadilah perpecahan dan seterusnya dan seterusnya. Ikhwan ibn a'azakumullah. Seorang yang dikatakan alim adalah seorang yang belajar. Kalau orang itu berhenti belajar, tidak dikatakan alim. Dikatakan dia orang bodoh. Mengapa? Karena dia tidak mengerti kewajiban untuk belajar. Berkata Sa'id bin Jubair rahimahullahu ta'ala, la yazalur rajul aliman ma ta'allama. Seseorang akan terus dikatakan alim selama dia belajar. Seorang dikatakan alim, kata beliau, selama dia belajar. Fa'idha tarakal ilm, kalau dia meninggalkan ilmu dan kemudian dia menduga bahwa dirinya sudah cukup, tidak perlu lagi belajar, maka saat itu, kata beliau, fahuwa ajhalu ma yakun. Saat itu dia menjadi sebodoh-bodoh manusia. Ketika dia belajar, dikatakan alim. Ketika berhenti dan merasa saya sudah cukup, saat itu dia menjadi ajhalun nas. Menjadi ajhal ma yakun. Menjadi sebodoh-bodoh manusia. Kata Sa'id bin Jubair rahimahullahu ta'ala, sebagaimana dinukil dalam kitab Al-Fawaid Al-Muntaqah. Ikhwani fi din, a'azakullah kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Belajar dan beramal harus seimbang. Mengkaji ilmu agama, memahami Al-Quran, memahami sunnah-sunnah dengan bimbingan para ulama, itu satu perkara yang bagus, tetapi harus dilengkapi dengan semangat pengamalan, semangat untuk menerapkan. Percuma kalau dia belajar tapi tidak menerapkan. Dan juga berbahaya kalau dia belajar tetapi tidak menerapkan. Dan juga bahaya kalau dia beramal, semangat tetapi tidak belajar. Sehingga dikatakan oleh Malik ibn Anas rahimahullahu ta'ala, inna aqwaman ibtaghu al-ibadah wa adha'u al-ilm. Sesungguhnya ada satu kaum atau beberapa kaum semangat untuk beribadah, beramal, wa adha'u al-ilm, tetapi mereka melalaikan ilmu. Melalaikan ilmu artinya tidak belajar. Fa kharaju ala ummati Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akhirnya mereka keluar dengan senjata-senjata mereka memerangi kaum muslimin, bi asyafihim, dengan saif, dengan pedang-pedang mereka. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Kata Malik ibn Anas, beberapa kaum semangat beramal, semangat beribadah, tetapi adha'ul ilm, melupakan ilmu, melalaikan ilmu, dan berpisah dari para ulama. Apa jadinya? Dikatakan oleh Malik ibn Anas, fakharaju ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bi asyafihim. Akhirnya mereka keluar untuk memerangi kaum muslimin dengan pedang-pedang mereka. Sepertinya isyarat kepada Khawarij, yang semangat ibadah, yang kata Nabi ibadahnya mengalahkan ibadah kalian, puasanya mengalahkan puasa kalian, sholatnya mengalahkan sholat kalian. Tetapi mereka menghalalkan darah kaum muslimin, membantai kaum muslimin, memerangi kaum muslimin, mengkafir-kafirkan kaum muslimin. Walau taghawul ilm lahajazahum an dhalik. Kalau saja mereka mencari ilmu, bertanya kepada para ulama, niscaya mereka akan terhalang dari perbuatan mereka. Kalau saja mereka mencari ilmu dan bertanya kepada para ulama, siapa para ulama saat itu? Para sahabat. Kalau saja mereka bertanya kepada Ibn Abbas, kalau saja mereka bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, kalau saja mereka bertanya kepada Muhajirin dan Ansar, niscaya mereka akan selamat, tidak akan mereka menumpahkan darah kaum muslimin. Tetapi karena mereka tidak bertanya kepada ahlinya, tidak bertanya kepada para ulama, maka saat itulah mereka menyimpang. Dan tidak tanggung-tanggung penyimpangannya sangat mengerikan, yaitu menumpahkan darah kaum muslimin, menghalalkan darah mereka, mengkafirkan mereka. Sehingga Rasulullah SAW menyatakan, lau adraknahum laqatalnahum qatla 'ad. Kalau saja aku sempat menemui mereka, aku akan bantai mereka seperti dibantainya kaum 'ad. Keras sekali ucapan Rasulullah SAW pada mereka karena kesesatannya. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada sesuatu pun yang lebih mulia daripada ilmu. Laisa syai'un a'azzu min al-'ilm. Demikian kata Abu al-Aswad ad-Du'ali rahimahullahu ta'ala. Tidak ada yang lebih mulia daripada ilmu. Para raja-raja, para penguasa, mereka mengatur rakyatnya, mengatur manusia dalam masalah dunia. Dan para ulama mengatur mereka, para raja-raja, dengan ilmu agama. Masya Allah. Lebih tinggi mana? Bahkan salah satu khalifah dari Bani Umayyah, ketika dia sedang di rumahnya dan rumah mereka juga tingkat di atas tempat para wanita, dari atas istrinya berkata, "Wahai suamiku, lihatlah." Suaminya terkejut. Apa itu? "Lihatlah kemari." Dia naik dari atas, melihat kaum muslimin sedang menyambut seseorang. Menyambut siapa? Ulama. Menyambut salah seorang dari ulama Ahlus Sunnah. Kata istrinya, "Lihatlah, itu yang namanya kemuliaan. Itu yang namanya kemuliaan. Mereka tidak disuruh, mereka bukan karena takut, mereka bukan karena ditindas, mereka bukan, mereka betul-betul cinta kepada para ulama, sehingga mereka berduyun-duyun datang ke pinggir kota untuk menyambut kedatangan alim. Sedangkan penguasa dihormati oleh rakyatnya, tetapi hati mereka mengeluh, kenapa begini, kenapa begitu. Apalagi penguasa yang zalim, yang menindas rakyatnya. Naam, mereka terpaksa menghormatinya karena takut, bukan karena cinta. Ini berbeda antara ulama dengan umara. Sehingga dikatakan oleh Abul Aswad Ad-Du'ali, "Laisa syai'un a'azzu minal ilm." Enggak ada sesuatu yang lebih mulia daripada ilmu. "Al-muluku hukamun 'alan nas." Para raja itu memimpin rakyatnya. "Wal ulama hukamun 'alal muluk." Sedangkan para ulama memimpin para raja-raja. Ini memimpin dengan makna mengarahkan jalannya. Dan ini peranan penting para ulama, bahwa mereka adalah orang-orang yang membimbing umat, mengajari umat, mengarahkan umat, sehingga barakallahu fikum, laulal ulama lakanan nas mithlal bahaim. Kalau saja bukan karena para ulama, niscaya manusia seperti binatang ternak. Jangan tersinggung, ini ucapan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, karena kenyataannya, kalau mereka tidak terbimbing dengan ilmu agama dari para ulama, apa yang terjadi? Manusia akan memuaskan hawa nafsunya sesukanya. Tidak tahu mana yang halal, mana yang haram. Tidak tahu mana wanita yang bisa dinikahi dengan wanita yang tidak boleh dinikahi. Tidak tahu yang mahram dan yang bukan mahram. Maaf, seperti sapi ketika lihat lawan jenisnya langsung menikahi. Tidak tanya, ini anak siapa? Mahram saya apa bukan? Binnya siapa? Turunan siapa? Enggak nanya. Demikian pula ketika binatang ternak melihat ada makanan di depannya, dia tidak tanya punya siapa ini, halal atau haram. Dia akan langsung makan, tidak peduli. Maka laula ulama lakana an-nasu kal bahaim. Kalau bukan karena para ulama, kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, niscaya manusia seperti binatang ternak. Siapapun wanita yang dia dapati dia mau, dia akan nikahi. Tidak peduli dengan nasabnya, tidak peduli mahram atau bukan mahram. Makanan siapapun, harta siapapun, dia akan rampas dengan seenaknya. Siapa yang kuat, dia yang menang. Seperti dalam hutan, yang kuat memangsa yang lemah. Na'udzubillahi min dzalik. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Karena bimbingan para ulama dan karena agama yang disampaikan oleh mereka para ulama, maka manusia menjadi terhormat. Menjadi mulia. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Allah angkatkan, Allah muliakan, Allah tinggikan. Itulah yang memuliakan manusia. Kalau saja tidak terbimbing dengan agama, apa bedanya dengan binatang ternak? Tidak seperti kata mereka para ahlul mantik, ahlul kalam, yang mengatakan bahwa manusia adalah hewan yang berbicara. Kata mereka, itu di pelajaran pertama ilmu kalam, al-insanu hayawanun natik. Al-insan, manusia, adalah hewan yang berbicara. Dibedakan dengan berbicara saja? Tidak. Manusia dimuliakan dengan agama, dengan syariat Allah, dengan perintah Allah Subhanahu wa taala yang namanya syariat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, kata Allah. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Sedangkan binatang ternak tidak demikian. Binatang ternak Allah katakan dan Allah ciptakan untuk kalian. Allah katakan dengan kalimatnya, khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Kata Allah, Allah ciptakan untuk kalian semua yang ada di muka bumi. Allah ciptakan pohon-pohonan untuk kalian manusia. Allah ciptakan binatang ternak untuk kalian wahai manusia. Allah ciptakan semua ini, fasilitas-fasilitas kehidupan untuk kalian. Sedangkan kalian diciptakan untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kemuliaan yang membedakan manusia dari binatang ternak. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam Al-Quran, innuhum, tentang orang-orang kafir, innuhum illa kal an'ami balhum adallu sabila. Mereka tidak lain kecuali seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Ikhwan ibn a'azakumullah, para ulama membimbing umat dengan kasih sayang. Bahkan lebih sayang kepada umatnya daripada bapak-bapak mereka dan ibu-ibu mereka. Disebutkan oleh Yahya ibn Mu'adz al-Razi rahimahullah, al-ulama arhamu bi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min abaihim wa ummahatihim. Sesungguhnya para ulama lebih rahmat, lebih sayang kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari bapak-bapak mereka sendiri, dari ibu-ibu mereka sendiri. Ketika beliau berkata seperti itu, ada yang tanya, kaifa dzalik? Bagaimana mungkin? Ini bapak dan ibunya yang sangat sayang sama anaknya, dari mulai kecil ditimang, dicium, dipeluk, masya Allah, diberikan apa yang dia mau. Kalau dikatakan para ulama lebih sayang pada anaknya daripada bapak ibunya sendiri? Naam, kata beliau. Qala li anna aba'ahum wa ummahatihim yahfadhunahum min nari dunya, karena mereka bapak-bapak dan ibu-ibu mereka menjaga anaknya dari api dunia. Sedangkan para ulama menjaga mereka dari api akhirat. Mana yang lebih mengerikan, api dunia dengan api akhirat? Ikhwan ibn a'azakumullah, kalau yang lebih mengerikan adalah api akhirat, berarti para ulama lebih sayang, karena itu lebih penting, lebih berbahaya daripada api dunia. Orang tua mengatakan, awas nak, jangan main di jalan, nanti kamu ketabrak ini, ketabrak ini, dan seterusnya. Nak, jangan main di laut, nanti tenggelam. Nak, jangan main api, nanti terbakar. Itu orang tua. Sedangkan para ulama menyatakan, wahai manusia, hati-hati, jangan kerjakan ini, jangan kerjakan itu, kau akan diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kadang-kadang bapak dan ibunya tidak tahu. Kadang-kadang. Kadang-kadang bapak dan ibunya kurang peduli. Sehingga anaknya meminta motor, dikasih motor. Meminta komputer, kasih komputer. Meminta HP, dikasih HP. Masya Allah, sayangnya sama anaknya. Ternyata dengan perangkat-perangkat yang diberikan tadi, anaknya menjadi liar di tengah jalan. Kebut-kebutan dengan motornya, main HP untuk bermaksiat, segala macam maksiat, berbuat dosa, diberi uang, dipakai untuk hura-hura, dan seterusnya. Ikhwan ibn a'azakumullah, yang namanya sayang adalah membimbing anak-anaknya agar selamat dari api neraka, agar selamat dari penyimpangan dan kesesatan, agar tetap istiqomah di atas hidayah, di atas sunnah, di atas bimbingan Allah dan Rasulnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka hendaklah kita sabar bersama para ulama. Kalau para ulama itu marah kepada kalian, menegur kalian dengan keras, maknanya beliau sayang pada kalian seperti orang tua yang marah kepada kita, seperti orang tua yang memukul kita. Jangan main di jalan, kemudian dipukul. Orang tua khawatir engkau ketabrak mobil dan seterusnya. Dipukul anaknya, dimarahi agar jangan main ke tempat yang berbahaya. Barakallahu fikum, karena sayangnya. Demikian pula para ulama. Alhamdulillah. Yahdikumullah wa yuslih balakum. Ikhwan fi din, a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jazakallahu khair. Kata Sufyan Tsauri rahimahullah, a'malus sayyi'ah da'un wal ulama dawa. Amalan-amalan jelek, amalan-amalan yang salah, amalan yang menyimpang itu adalah penyakit. Sedangkan para ulama adalah dokter-dokternya. Bukankah kita kalau sakit ke dokter? Bukankah kita kalau ingin tetap sehat kita konsultasi dengan ahlinya, yaitu para tabib, para dokter? Maka dokternya agama, dokter syariah adalah mereka para ulama. Kata Sufyan Tsauri rahimahullah, al-a'malus sayyi'ah da'un wal ulama'u dawa. Sesungguhnya amalan-amalan jelek itu adalah penyakit dan dokternya adalah para ulama. Idza fasadal ulama faman yashfi ad-dawa. Maka kalau ulama'nya yang rusak, maka siapa yang akan menyembuhkan penyakitnya? Yang dimaksud adalah orang berilmunya ternyata su, ulama ussu, ulama yang jelek. Fama yashfidda, kalau begitu siapa yang akan menyembuhkan penyakit ini? Ikhwan ibn a'azakumullah. Beliau juga berkata, masih Sufyan Tsauri rahimahullah, matalul alim mislut tabib la yada'u ad-dawa illa ala mawdi'id da'. Sesungguhnya permisalan para ulama, permisalan seorang alim seperti seorang dokter. La yada'u ad-dawa illa 'ala mawdhi'id da'. Dia akan meletakkan obat persis di tempat penyakitnya, tepat. Barakallahu fikum. Kalau dokter meletakkan obatnya tidak tepat dengan penyakitnya, apa yang terjadi? Ya enggak akan sembuh. Apalagi kalau kontra, bertentangan dengan maksud, bukan tambah sakit malah bukan tambah sembuh malah tambah sakit. Kalau diterapkannya di tempat yang salah, binasa. Ini obat luar disuruh diminum, obat untuk dioles, minumlah, mati dia. Siapa yang salah? Dokternya malpraktek, salah praktek. Kalau dokter itu malpraktek, ada hukumnya. Pemerintah kita alhamdulillah memiliki hukum tersebut, artinya akan dituntut dia dan bisa dihukum kalau terjadi kesalahan praktek. Tetapi subhanallah, begitu banyaknya dai-dai yang malpraktek. Mengapa? Karena bukan ahlinya. Pelawak jadi ulama, politikus jadi ulama. Apalagi orang-orang yang gak punya ilmu jadi ulama. Kalau pelawak, ya isi kajiannya ya lawakan, membuat tertawa hadirin. Ikhwan ibn na'azakullah, bahkan orang yang mu'alaf baru masuk Islam, dari mana ilmunya? Baru masuk Islam kemarin, disuruh ceramah. Maka terjadilah berbagai macam kesalahan-kesalahan penerapan, atau dengan istilah malpraktek tadi, seperti dokter. Siapa yang tahu kalau dia malpraktek? Sedikit yang tahu. Hadirin cuma senyum-senyum saja kemudian pulang. Masya Allah. Padahal banyak pemikiran-pemikiran yang sangat berbahaya di dalamnya. Ternyata banyak kesalahan-kesalahan yang ada di dalamnya, penyimpangan-penyimpangan yang ada di dalamnya. Apakah boleh menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai bahan tertawaan? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, larangan untuk memperolok-olok agama. Tidak boleh dijadikan agama sebagai bahan tertawaan atau bahan guyonan. abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya dan rasulnya kalian jadikan sebagai bahan tertawaan, bahan permainan? La ta'tadiru, jangan cari-cari alasan. Qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kafir setelah iman kalian. Hukumnya kufur, kecuali kalau dia tidak ngerti, dia bodoh dan sebagainya, mungkin dimaklumi. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan oleh Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullahu taala, al-ulama'u fil ardi mithla nujumi fis sama', para ulama di bumi seperti bintang-bintang di langit. Kalau kita melihat bintang-bintang di langit, ketika langit cerah, maka orang di daratan, di lautan, di hutan, dan di gunung, mereka semua mendapatkan petunjuk arah. Berarti sana barat, berarti sini timur, sana utara, selatan, dengan melihat bintang-bintang. Apa kata Allah dalam Al-Quran? وَبِنْ نَجْمِهُمْ يَهْتَدُونَ وَبِنْ نَجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ, dengan bintang-bintang mereka terbimbing, yakni terbimbing arah, mana utara, mana selatan, mana barat, mana timur, dengan bintang-bintang. Sehingga yang di lautan tidak tersesat, yang di daratan tidak tersesat, yang di hutan tidak tersesat, dengan adanya bintang-bintang. Demikian pula para ulama di dunia, seperti bintang-bintang di langit. Kalau ada mereka para ulama, manusia terbimbing, tahu arah, mana yang benar, mana yang salah, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana tauhid, mana syirik. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tetapi ketika tidak ada para ulama, saat itulah manusia kebingungan. Kemana arah yang benar, mana yang halal, mana yang haram, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang benar yang harus saya ikuti, saya jalani, dan mana yang harus saya hindari. Tahayyaru. Kata Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullah, إِذَا بَدَتْ لِلنَّاسِ اِهْتَدَوْ بِهَا. Para ulama seperti bintang-bintang juga, kalau ada ulama, kalau ada bintang-bintang, اِهْتَدَوْ النَّاسِ, manusia terbimbing. وَإِذَا خَفِيَتْ عَلَيْهِمْ, tetapi kalau tertutup, tersamar, apakah bintang tertutup dengan awan misalnya, atau para ulama dalam keadaan sudah tidak tersisa, tahayyaru, manusia akan menjadi bingung. Manusia akan bingung, aku akan ikut siapa dan akan berjalan di mana, kemana saya harus mengarah. Ikhwan bin a'azakullah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada para ulama jika kalian tidak tahu. Jangan sembarangan berbicara. Jangan sembarangan memutuskan. Jangan sembarangan kita mengamalkan satu amalan kalau kita masih ragu-ragu. Tanyakan kepada para ulama agar kita beramal dengan yakin bahwa inilah yang hak, inilah yang harus saya jalani. Ikhwan bin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Zuraik ibni Abi Zuraik rahimahullahu ta'ala pernah bercerita, sami'tu al-Hasan ibnu Abi al-Hasan al-Basri. Aku mendengar al-Hasan ibni Abi al-Hasan al-Basri berkata, inna hadihil fitnah idha akbalat arafaha kullu alim wa idha adbarat arafaha kullu jahil. Kata beliau rahimahullah, sesungguhnya fitnah-fitnah ini, yakni maksud adalah fitnah-fitnah yang muncul ketika itu di zaman Al-Hasan Al-Basri, seperti munculnya Qadariyah, munculnya Syiah, munculnya Khawarij. Inna hadhil fitnah idza aqbalat, sesungguhnya fitnah-fitnah seperti ini ketika datang, arafaha kullu alim, akan diketahui oleh para ulama. akan diketahui oleh kullu alim, semua alim. Wa idza adbarat, kalau sudah pergi, sudah hilang, arafaha kullu jahil, saat itu taulah orang-orang yang bodoh. Lihatlah orang-orang bodoh taunya kapan? Belakangan, setelah lewat. Baru mereka sadar, oh ternyata kemarin itu fitnah ya? Sudah lewat, sudah terlambat. Tetapi ketika baru datang, manusia kebingungan, ini apa, ini apa, ini apa. Para ulama yang berkata, itu fitnah. Hati-hati, itu Syiah Rafidhah. Hati-hati, ini Khawarij. Hati-hati, ini Qadariyah, Jabriyah. Ini adalah mereka-mereka yang menyimpang sesat. Kalian jangan terbawa, jangan dengarkan ucapannya, jangan kalian terima dari mereka. Ikhwani fi dinillah, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka bayangkanlah, bagaimana kalau seseorang kemudian menjauhi para ulama, meninggalkan para ulama, dan berpisah dari para ulama. Akan datang fitnah demi fitnah dan dia tidak sadar. Akan datang fitnah demi fitnah dalam keadaan dia tidak tahu, tidak mengerti, dan kemudian masuk tenggelam dalam fitnah, masuk tenggelam dalam kesesatan, dalam penyimpangan, terseret ke sana kemari, terbawa Khawarij, terbawa Syiah, terbawa dengan Qadariyah, dalam keadaan dia tidak mengerti. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa yang terjadi? Hilang nikmat al-hidayah, berubah menjadi kesesatan dan penyimpangan. Hilang nikmatul ukhuwah, menjadi perpecahan dan pertikaian. Ikhwan ibn a'azakumullah, maka tanyakan pada orang-orang yang berilmu. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan kriteria para ulama. Tentunya yang pertama, mereka adalah orang-orang yang memiliki ilmu. Yang memiliki ilmu lebih dari kita, lebih alim, lebih faqih, lebih paham tentang Quran dan Sunnah, dan memiliki perangkat-perangkat untuk bisa memahami ayat dan hadis. Itulah yang dikatakan para ulama. Yang Allah sebutkan dengan innama yakhsyallah min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah para ulama. Berarti yang kedua, setelah memiliki ilmu tadi, adalah memiliki khasyah. Ada tokoh yang masya Allah alim, dia bahkan hafal kutubut tis'ah atau kutubus sittah, kutubut yang enam dari para ulama, Sahih Bukhari, Muslim, dan Ashabus Sunan, dia hafal. Bahkan ada yang tis'ah, sampai Musnad Imam Ahmad dia hafal, sampai dia hafal. Tetapi tidak memiliki khasyah. Kira-kira apa yang terjadi? Kira-kira apa yang terjadi orang yang membawa ilmu tetapi tidak memiliki khasyah, enggak memiliki rasa takut pada Allah Taala? Mereka akan bermain dan mempermainkan ayat dan hadis sesuai dengan hawa nafsunya. Dan itu bukan ulama. Paling tidak bukan ulama yang kita sedang bahas. Dia punya ilmu, na'am, tetapi bukan ulama yang sedang kita maksud. Yang kita maksud adalah ulama yang memiliki khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang ketiga, yang namanya ulama adalah orang yang memiliki hikmah. Yu'tal hikmata man yasha, wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. وَمَا يَدَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. Allah berikan hikmah kepada siapa yang dikehendakinya. Dan siapa yang diberi hikmah, maka dia telah diberi khairan kathira. Dia telah diberi kebaikan yang sangat banyak. Masya Allah. Kebaikan yang sangat banyak. وَمَا يَدَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. Tidaklah akan ingat, tidaklah akan mengambil pelajaran kecuali mereka-mereka yang memiliki lum, memiliki pemikiran yang lurus, kecerdasan. Ikhwan ibn a'azakullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa itu hikmah? Hikmah adalah ilmu itu sendiri, tetapi diiringi dengan ilmu tentang penerapan ilmu tersebut. Sehingga sering diterjemahkan al-hikmah al-ilm, al-hikmah al-ilm. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal ma'idhatil hasanah. Ajaklah kepada Allah dengan hikmah dan dengan nasihat yang baik. Yang tadi kita contohkan, yakni malpraktek tadi, menerapkan sesuatu tidak tepat, memberikan obat tidak sesuai dosis, memberikan obat tidak tepat dengan penyakitnya, ini semua bertentangan dengan hikmah. Sehingga makna hikmah adalah sebaliknya. Dia tahu ini obat untuk apa dan diterapkan di mana. Dia tahu ayat ini diterapkan di mana, hadis ini diterapkan di mana. Sehingga dia betul-betul memiliki hikmah dan sangat bijak, sangat hakim. Oh, ayat ini bukan ke sana. Ayat ini ke sini. Seperti contoh yang sering kita sampaikan. Ketika ada seseorang yang datang di dalam hadis yang sahih tentang pembunuh 100 orang. Dia pertama membunuh 99 orang. Datang ke seorang ahli ibadah, pengin taubat. Wahai alim, wahai syekh. Saya sudah membunuh 99 orang. Apakah aku bisa taubat? Ahli ibadah itu terkejut. 99 orang. Kamu bunuh. Gak ada taubat bagimu. Gak bisa. Dosamu terlalu besar. Dosamu terlalu jahat. Kamu begini, kamu dicerca habis. Maka oleh orang tadi, keluarkan pedangnya, dibunuh. Ah, ini ulama gak kepake. Genap 100 sekarang yang dibunuh. Taib. Pertanyaannya sekarang, apa yang menyebabkan orang tadi terbunuh? Hah? Karena tidak hikmah. Dia tidak mengerti hikmah. Dia lupa di mana diterapkannya ancaman dan di mana diterapkannya pintu taubat. Ini orang mau taubat, harusnya diterapkannya dengan kalimat sesungguhnya Allah berfirman, ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dunuba jami'a. Allah berfirman, wahai hamba-hambanya, wahai hamba-hambaku, kata Allah, jangan yang melampaui batas terhadap dirinya, jangan putus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya Allah akan mengampuni seluruh dosa. Ya kan, karena mau tobat. Kalau kau mau tobat, ini ayat. Adapun ayat wa may yasillah wa rasulahu fa inna lahu nara jahannam khalidan fiha. Siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka baginya neraka jahannam kekal di dalamnya selama-lamanya. Apakah itu untuk orang yang mau taubat? Bukan. Penerapannya kepada orang yang sedang berbuat dan tidak mau taubat. Ini ancamannya, hati-hati kamu terancam dengan azab. Bertaubatlah segera, kan begitu. Terapkan ayat ini ke sana, ayat ini ke sini. Mirip dengan itu, adalah seorang yang datang dalam keadaan telah berbuat kesyirikan-kesyirikan besar sampai makan tanah, kuburan. Aku mau bertobat. Kata orang tadi, kamu berbuat apa? Saya sudah menyembah selain Allah, saya sudah makan kuburan, saya sudah tawaf di kuburan, saya sudah begini-begini. Astagfirullah, syirik akbar! Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah berfirman bahwa Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah akan mengampuni dosa yang lainnya bagi siapa yang dikehendakinya. Kamu dosanya dosa besar sekali, tidak akan diampuni. Ini namanya tidak hikmah. Selamat enggak dibunuh. Kalau yang tadi kan dibunuh. Ini orang enggak dibunuh. Salah. Loh, ayatnya benar. Ayatnya benar, penerapanmu yang salah. Penerapan ayat itu untuk mengancam mereka yang sedang berbuat kesyirikan-kesyirikan. Kalau mau taubat, ayatnya berbeda. Kalau mau taubat ayatnya yang tadi, ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dunuba jami'a. wahai hamba-hambaku, kata Allah, yang melampaui batas terhadap dirinya, maka bertaubatlah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Allah akan mengampuni seluruh dosa, termasuk membunuh, termasuk membunuh, termasuk syirik akbar, akbar. Para sahabat pernah berbuat syirik akbar sebelum Islam? Diampuni apa enggak diampuni? Alhamdulillah. Kalau mau bertaubat dari dosa apapun, dari kesyirikan apapun, bisa diampuni oleh Allah kalau mau taubat. Dari kekafiran mau taubat masuk Islam, ya bisa. Sehingga ikhwanul muslimin rahimakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jangan lupa bahwa orang-orang kafir pun mad'u yang harus kita ajak kepada Islam. Mulailah dengan sikap yang benar terhadap mereka, dengan akhlak yang baik terhadap mereka, dalam artian menunjukkan akhlak Islam. Bukan kita begini, bukan kita begitu, bukan kita cinta kepada orang kafir, bukan. Tetapi menunjukkan inilah akhlak Islam. Betapa banyak orang yang masuk Islam karena melihat akhlak yang baik dari kaum muslimin. Rasulullah SAW yang terus dicerca oleh seorang Yahudi, ketika sakit dia tanya, mana? Biasa aku siap lewat, pasti dicerca. Kok sekarang gak ada? Sakit. Ditengok. Tentunya tujuannya adalah dakwah. Sehingga ditengok, sakit apa dan sebagainya. Gimana? Apakah masih belum saatnya aku masuk Islam? Dia lihat bapaknya. Kemudian bapaknya mengatakan, atiya Abul Qasim. Turutilah Abul Qasim. Masuk Islam. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan beberapa ulama yang menyatakan bolehnya memberi salam kepada orang kafir, ditafsirkan salam bermakna hidayah. Semoga keselamatan, semoga masuk Islam, semoga dapat hidayah. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagian mereka tidak boleh memulainya salam. Tapi ketika mereka memberi salam dan benar salamnya, kita menjawabnya waalaikumsalam dengan niat semoga dia mendapatkan keselamatan, yaitu hidayah ke dalam Islam. Bolehkah mendoakan hidayah? Boleh. Allahumma hadihim. Ya Allah, berilah petunjuk pada mereka. Ikhwan bin na'azakullah, ketiga berarti al-hikmah, yang namanya ulama adalah hukama. Yang namanya ulama adalah hukama. Memiliki hikmah, tidak sembrono, tidak kasar, berakhlak mulia, menerapkan sesuatu tepat pada tempatnya, mengobati obat dengan penyakit yang pas atau dengan menyobati penyakit dengan obat yang pas, tidak kelebihan dosis, akhirnya gulu, ekstrim, tidak kekurangan dosis, akhirnya gak sembuh-sembuh, tetapi tepat, inilah hikmah. Iyakum wal gulu. Hati-hati kalian, kata Nabi, dari yang namanya ghulu. Fa inna ma ahlakal ladina min qablikumul ghulu. Karena yang akan membinasakan kalian adalah sifat ghulu, sifat ekstrim, sifat berlebihan. Harus sesuai porsinya yang diajarkan dalam sunnah, jangan kebablasan. Kebablasan akan rusak. Orang yang sakit tadi justru akan terkena komplikasi, kena penyakit lain. Diobatin ininya, kena itunya. Kenapa? Berlebihan obatnya. Dosisnya kebablasan. Walaqad atainal Luqmanal hikmah. Dan kami telah memberikan kepada Luqman hikmah. Ikhwan ibn a'azakumullah, artinya apa? Seorang yang disebut abdan salih, yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu Luqman yang menasihati anaknya, Masya Allah, dan yang rajih, yang sahih, dia bukan Nabi, tapi disebut dalam Al-Quran. Berarti betapa hebatnya orang ini. Allah SWT menceritakan bagaimana Luqman menasihati anaknya, bagaimana membimbing anaknya. Mengapa? Karena Allah katakan, walaqad atayna Luqmanal hikmah. Karena kami sudah berikan hikmah kepada Luqman, sehingga dia bisa menasihati anaknya, menerapkannya dengan tepat, sehingga Allah jadikan sebagai teladan. Dalam tafsir, dia adalah abdan salihan. Dan dalam hadis yang sahih, Nabi menyatakan dengan kalimat, tidakkah kalian dengar ucapan abdan salih, Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Yang dimaksud oleh Nabi Abdan Saleh siapa? Naam, Luqman. Qala. Yang berikutnya, walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun. Yang keberapa berarti? Yang keempat. Yang pertama ahlul ilmi, yang kedua ahlul khasyah, memiliki khasyah, yang ketiga memiliki hikmah. Dan yang namanya ulama adalah yang Allah katakan walakin kunu rabbaniyin, memiliki sifat rabbani. Apa itu rabbaniyin? Bima kuntum tu'allimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun, karena apa yang kalian ajarkan dari kitab ini dan apa yang kalian pelajari. Namanya ulama belajar dan mengajar. Sudah kita sebutkan tadi bahwa seorang alim adalah orang yang terus belajar. Kalau dia tidak belajar dan kemudian merasa sudah cukup, saat itu dia menjadi ajhalun nas. Sehingga barakallahu fikum, mereka para ulama adalah tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Walakin kunu rabbaniyin, jadilah kalian rabbaniyin, yaitu dengan apa yang kalian ajarkan dan yang kalian pelajari. Yang namanya ulama kesibukannya belajar, mengajar, belajar, mengajar, belajar, mengajar. Masya Allah. Rahimallah Syekh bin Baz. Semoga Allah merahmati Syekh bin Baz. Kesibukan sehari-harinya hanya itu. Setelah beliau memberikan muhadharah, pulang, dituntun ke mobilnya. Di mobilnya sudah ada pembaca, orang yang ditugaskan untuk membacakan kitab, karena beliau buta. Di mobil dia katakan ikra, belajar. Bacakan qala rahimahullah, kata-kata. Sampai di rumahnya, makan, sudah ada tamu-tamu untuk bertanya. Ada yang punya problem ini, ada punya problem itu, dijawab satu-satu. Setelah jawab satu-satu, ada pertanyaan lain yang orangnya tidak ada. Pertanyaan dalam bentuk soal-soal tertulis. Direkam, bukan direkam, langsung live radio. Masya Allah, lihat kesibukannya. Makannya saja bersama tamu-tamu sambil tanya-jawab. Barakallahu fikum. Itu yang namanya alim minal ulama. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentunya bima kuntum tadrusun, apa yang kalian belajar dan apa yang kalian ajarkan, ini adalah sifat yang khas dari mereka, para imam-imam, para ulama ahlu sunnah sejak para sahabat. Masing-masing memiliki murid-murid. Seperti Ikrimah, muridnya Ibn Abbas. Seperti fulan, muridnya fulan. Masya Allah. Ikhwan ibn a'azakullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada sesi yang kedua bi'idnillahi ta'ala. Qad atalna alaikum, dan sepertinya sudah cukup satu jam pas. Mudah-mudahan Allah berikan manfaat pada kita dan kalian semua dan kepada seluruh kaum muslimin. Semoga Allah berikan kepada kita thabat dan istiqamah ala tauhid wa sunnah. Amin wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.